Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan apa yang kita bahas dari Kutaib Al-Wajibat, hal-hal yang wajib untuk diketahui, dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Karena perkara-perkara ini perkara-perkara yang sangat mendasar yang berkaitan dengan agama seorang muslim. Dan sesungguhnya pembahasan ini dari awal hingga akhir berbicara tentang kalimat la ilaha illallah dengan penjabarannya, sebagaimana pembahasan-pembahasan yang telah kita lalui. Kita telah melalui pembahasan beberapa poin dari kitab tersebut. Yang pertama, kita telah bicarakan tentang al-usul ats-tsalatsah, tiga perkara yang sangat mendasar, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, serta ma'rifatu dinul Islam bil adillah, mengenal dinul Islam dengan dalil-dalilnya, sehingga agar kita menjadi seorang muttabi, orang yang ittiba, yang mengikuti dalil dalam beragama, bukan dengan taklid. Pembahasan yang kedua bicara tentang asluddin wa qaidatu, pokok agama dan kaidah yang berkaitan dengan agama ini. Dan ini pun juga bicara tentang kandungan dari kalimat la ilaha illallah, dijabarkan dalam dua poin yang merupakan asruddin. Yang ketiga berbicara tentang la ilaha illallah syurutuha wa adillatuha. Kalimat pembicaraan tentang kalimat la ilaha illallah yang telah kita bahas maknanya, kemudian syurut, syarat-syarat untuk diterimanya ucapan kalimat la ilaha illallah, serta dalil-dalil berkaitan dengan setiap syarat dari kalimat la ilaha illallah. Yang keempat berbicara tentang nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam itu pembatal-pembatal Islam. Al-Ashrah yang 10 perkara dan telah kita bahas. Kemudian beliau terangkan tentang at-tauhid wa anwa'uh, tauhid dan macam-macamnya, dan telah kita bahas pula. Dan telah kita anggap selesai pembahasan tentang at-tauhidu wa anwa'uh, tauhid dan macam-macamnya. Dan insyaallah sekarang kita masuk pada pembahasan tentang asyirku wa anwa'uh, syirku yang merupakan biddut tauhid, syirik yang merupakan lawan daripada at-tauhid. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk pada poin pembicaraan yang dibawakan oleh beliau di dalam bab ini, itu asyirku, perlu kita mengenal beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan syirik ini. Yang pertama, bahwa syirik merupakan penyimpangan terbesar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan Allah. Sebelum munculnya kesyirikan, sudah ada penyimpangan-penyimpangan dari agama yang lurus ini. Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa kesyirikan pertama kali terjadi pada kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Jarak antara Nuh dengan Nabiullah Adam, atau jarak antara Adam dengan Nabiullah Nuh, sebagaimana diterangkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah asyratul qurun. Ada 10 qurun. Kalau satu qurun itu hitungannya adalah umurnya generasi Nabiullah Nuh, umur generasi Nabiullah Nuh itu kira-kira 1000. Kalau 10 qurun ya kira-kira 10.000. Itu kalau hitungannya qurun, ya ini pada hitungan kaumnya Nabiullah Nuh. Akan tapi Ibnu Abbas terangkan yang jelas 10 qurun. Selama 10 qurun ini manusia kulluhum ala tauhid. Semuanya mereka masih di atas tauhid. Pertanyaan ikhwan, maksudnya semuanya mereka masih di atas tauhid, apakah berarti tidak ada penyimpangan sama sekali? Bagaimana? Apakah berarti tidak ada penyimpangan sama sekali? Ada enggak? Ada. Apa bentuknya ikhwan? Apa di antaranya? Kasus pembunuhan antara Qabil dan Habil, ini penyimpangan dan ini dosa besar. Akan tapi penyimpangan-penyimpangan yang ada itu belum muncul adanya kesyirikan. Belum ada. Belum muncul. Baru muncul setelah yakni pada zamannya kaumnya Nabiullah Nuh, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Nuh untuk mengembalikan kepada at-tauhid. Sehingga ikhwan, tauhid adalah asal kehidupan manusia. Tauhid adalah asal kehidupan manusia. Semua manusia asalnya adalah ahli tauhid. Berbeda dengan teori yang diajarkan kepada antum di sekolah-sekolah SD atau SMP atau SMA, bagaimana dulu? Manusia itu awalnya apa? Hah? Animisme, dinamisme, kemudian politeisme, kemudian monoteisme, begitu. Di antaranya adalah gitu-gitu itu. Itu yang ngajari orang yang tidak tahu hakikat kehidupan. Sebagaimana juga antum diajari, antum asal mulanya adalah ketek. Iya. Ketek yang mengalami evolusi, kemudian menjadi antum-antum seperti ini, tapi keteknya juga masih ada, enggak hilang-hilang. Ini adalah teori yang memunculkan orang-orang kafir. Adapun kaum muslimin cukup dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang disampaikan oleh Zat yang maha mengetahui segalanya, dan yang disampaikan oleh manusia yang paling bersih kehidupannya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Seluruh manusia asalnya adalah ahli tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahu allati fatarun nas 'alaiha. Hadapkan wajah Anda kepada agama yang hanif ini. Ini agama tauhid. Yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia di atas fitrah tauhid. Fitratallahi allati fatarana 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah tauhid tersebut. Dengan demikian, manusia itu asal mulanya adalah ahli tauhid. Sebagaimana pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap yang dilahirkan itu mereka terlahir di atas fitrah, lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi. dan tidak ada kata-kata au yusallimanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya itu muslim. Enggak. Karena asalnya memang manusia itu adalah di atas fitrah keislamannya. Itu fitrah tauhid. Kemudian lingkungan yang merubah fitrah manusia dari tauhid menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau yang lainnya. Ini termasuk di antara dampak pengaruh lingkungan, dan lingkungan yang pertama kali membuat manusia terbentuk adalah orang tuanya. Adalah kedua orang tuanya. Demikian pula ikhwani fillah rahimanahumullah, sebagaimana Allah juga jelaskan, kanan nas ummatan wahidatan. Manusia itu adalah asalnya umat yang satu. Maksudnya umat yang satu di atas agama yang satu. Ini di atas agama tauhid. Faba'athallahu nabiyyina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. Yang para nabi ini datang mubasysyirina wa mungdirin, dalam rangka untuk menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang taat, orang-orang yang mereka berada di atas kebenaran, maka bagi mereka adalah basya, ini tafsir, kabar gembira. Wa mungdirin, dan agar menyampaikan kabar yang menakutkan, memperingatkan. Peringatan-peringatan berkaitan orang-orang yang mereka menyelisih agama Allah SWT dan mendustakan para rasul. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah turunkan bersama dengan para nabi itu Alkitab, yaitu kitab-kitab yang Allah sertakan kepada para nabi sebagai risalah wahyu. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi, agar dengan kitab ini para rasul memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Lihat, asalnya manusia kanan nas ummatan wahidatan. Fakhtalafu, kemudian mereka berikhtilaf. Kemudian mereka berselisih. Maksudnya mereka kemudian berselisih dari ajaran yang hak, dan penyimpangan pertama kali yang terbesar yang menyebabkan dengannya Allah turunkan rasul yaitu asyirku billah, yaitu kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik yang pertama kali terjadi ikhwan adalah pada kaumnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Sebagaimana penjelasan-penjelasan para salaf ketika menerangkan ayat, ketika kaumnya Nabiullah Nuh mengatakan waqalu la tadarunna alihatakum waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasran, berkata gembong-gembong musyrikin dari kalangan kaumnya Nabiullah Nuh, la tadarunna alihatakum, jangan kalian biarkan sesembahan-sesembahan kalian. Artinya belalah sesembahan-sesembahan kalian. Wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasran. Dan jangan kalian biarkan pula ini wad, suwa, yaghuth, ya'uq, nasran. Lima nama ini akhwan, siapa tadi? Pertama, Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasron. Kata sahabat Ibnu Abbas, hadihi asma'u rijalin salihina min qawmi Nuh. Ini adalah nama-nama orang saleh yang pernah hidup di zaman kaumnya Nabiullah Nuh. Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasran. Ini adalah nama-nama yang pernah hidup di zaman kaumnya Nabiullah Nuh, orang-orang saleh. Kemudian falamma halaku, ketika orang-orang saleh ini meninggal, dan diriwayatkan meninggalnya itu hampir berturutan. Di tahun yang sama hampir berturutan orang-orang itu meninggal. Fa'auhasyaitanu ila qaumihim. Maka syaitan membisikkan kepada kaumnya. Membisikkan kepada kaumnya. Apa bisikannya ikhwan? Ini agar mereka anim sobu ila majalisihim allati yajalisuna fihi ansoban. Agar kaumnya itu mereka membuat patung-patung, mematungkan orang-orang saleh yang meninggal tersebut, lalu didudukkan di mana biasa mereka bermajlis. Fafa'alu walam tu'bad. Maka ide syaitan yang dibisikkan kepada kaumnya ini pun diwujudkan. Artinya mereka membuat patung peringatan. Sekedar awalnya adalah patung peringatan untuk mengingat tentang guru-guru mereka yang dulu pernah hidup, yang diletakkan di tempat-tempat mereka biasa bermajelis dan belum disembah. Falamma halaka haula, ketika orang-orang atau generasi awal ini telah meninggal, watanassahal ilmu, dan ilmu pun telah lenyap, ubidat, baru kemudian terjadi penyembahan, baru disembah. Lihat ikhwan, di sini di antara sebab yang mengantarkan kaumnya Nabiullah Nuh melakukan penghambaan kepada patung-patung itu berawal dari sikap ghulu, sikap keterlaluan kepada orang-orang saleh dengan membuat bid'ah, mematungkan orang-orang saleh dengan ide syaitan kepada kaumnya. Maka dikatakan para ulama ikhwan, bid'ah itu lambat atau cepat itu bisa mengantarkan kepada kekufuran atau kesyirikan. Bid'ah itu lambat atau cepat itu bisa mengantarkan kepada kekufuran atau kesyirikan. Para ulama katakan bahwa bid'ah itu tidaklah menjadikan pelakunya kecuali semakin jauh dari agama, dari Allah SWT. Contoh adalah kaum Khawarij. Kaum Khawarij ikhwan, kalau dilihat dari zahir pelaksanaan agamanya, sholatnya dan puasanya itu masya Allah. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang Khawarij, la tahqiranna salatukum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Benar-benar kalian akan menganggap remeh sholat kalian dibandingkan dengan sholat mereka, dibandingkan sholatnya orang-orang Khawarij. Puasa kalian dibandingkan puasanya orang-orang Khawarij. Artinya orang-orang Khawarij ini masya Allah ahli ibadah, jempolan sholatnya, jempolan puasanya masya Allah. Maka dikatakan dalam riwayat, di antara yang nampak pada orang Khawarij ini sampai batuknya ngapal-ngapal karena dia lamanya sholat. Itu kalau dilihat zahirnya ibadah yang mereka lakukan. Akan tapi ikhwan, bagaimana agama mereka yang dikatakan oleh Rasulullah yamruquna minaddin kama yamruqus sahmu min ramiyah. Mereka lepas agamanya. Mereka lepas dari agama mereka sebagaimana lepasnya anak panah dari busur. Sehingga bid'ah mereka tidak menambah mereka dekat kepada Allah, tapi semakin lepas dari agama mereka. Maka bid'ah itu tidaklah menjadikan pelakunya semakin dekat kepada Allah, akan tapi bahkan semakin membuat mereka jauh dari agama dan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bid'ah ini lambat atau cepat akan mengantarkan pelakunya sampai pada tingkat kekufuran atau kesyirikan. Sebagaimana kaumnya Nabiullah Nuh, dan juga menunjukkan ikhwani fillah bahwa syaitan dalam menyesatkan manusia itu tadarruj. Apa ikhwan tadarruj? Bertahap. Bertahap. Syaitan ketika ingin menyesatkan manusia bertahap. Tahapan pertama membisikkan ide bid'ah, yaitu membuat patung orang-orang saleh supaya ditempatkan di tempat-tempat majelis mereka, dan ini semata-mata sebagai patung peringatan, monumen peringatan untuk mengingat guru-guru mereka yang sudah meninggal, belum disembah. Belum disembah. Kemudian ketika generasi ini sudah lenyap, coba bayangkan kalau generasi itu 1000 tahun hidupnya, maka syaitan telah bersabar menunggu 1000 tahun dibiarkan mereka hanya bergelimang dalam bid'ah, tapi punya target berikutnya untuk menenggelamkan generasi berikutnya dalam perbuatan syirik. Maka syaitan bertahap di dalam menyesatkan manusia. Dan demikian pula sesungguhnya ikhwani fillah, dalam hal dakwah juga membutuhkan sikap tadarruj. Ini bertahap. Tahapan yang paling pertama apa, berikutnya apa, berikutnya apa. Ini semuanya dijelaskan di dalam ini tahapan-tahapan dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ikhwan, antum melihat dari riwayat tersebut, pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Ketika ilmu telah lenyap, maka kesesatan itu akan meliputi masyarakat. Di sini pentingnya ilmu dan ulama. Oleh karena itulah, ketika para ulama masih hidup, masyarakat terjaga. Masyarakat terjaga karena keberadaan ulama benar-benar akan menuntun masyarakat, akan membimbing umat, akan memperingatkan berbagai macam hal-hal yang merupakan penyesatan syaitan. Begitu para ulama meninggal, yang tinggal orang-orang juhala, orang-orang yang bodoh tentang agama, maka syaitan dengan leluasa menyesatkan manusia dengan tahapan-tahapan yang telah dirancang. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, ini diantara sejarah kesyirikan yang terjadi pada kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Kemudian berkembang pada Bani Israel, kesyirikan yang terjadi diantaranya adalah penyembahan kepada anak sapi, pedet, al-ijl. Sebagaimana kisah yang ada pada Bani Israel yang diingkari Nabiullah Musa alaihissalam, fitnah Samiri. Bagaimana Samiri memfitnah Bani Israel sampai kemudian menyembah kepada pedet, anak sapi. Orang-orang Nasrani syiriknya dalam bentuk taslif, akidah ini Tuhan yang tiga, tiga tapi satu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Kemudian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara kesyirikan yang muncul, bangsa Arab yang dulunya adalah mereka pemegang milah Ibrahim, maka kesyirikan itu dimunculkan oleh Amru ibn Luhay al-Khuzai. Amru bin Luhay al-Khuzai. Siapa ikhwan? Amru bin Luhay al-Khuzai. Ini tadinya adalah tokoh orang saleh yang ditokohkan oleh ini bangsa Arab. Kemudian ketika dia pergi ke Syam, dia mendapatkan pemandangan patung-patung yang dilihat dari orang-orang musyrikin yang menyembah patung. Dan kemudian syaitan memberikan bisikan kepada Amr bin Luhay al-Khuzai lewat mimpi untuk menggali patung-patung yang ada di daerah tertentu. Ala kulli hal, kemudian yang mempopulerkan hidupnya patung dan berhala, penyembahan kepada berhala, adalah Amru bin Luhai Al-Khuzai. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku melihat Amru bin Luhai Al-Khuzai, dia di neraka dalam keadaan ususnya itu terurai. Sehingga setiap masyarakat itu ada tokoh-tokoh pelopor kesesatan yang mengawali munculnya kesesatan tersebut. Kemudian di kalangan umat Muhammad ikhwan, di antara yang pertama kali mempopulerkan kesyirikan adalah Bani Fatimiyah, Syiah Rafidhah, melalui pengagungannya kepada kuburan. Ini pengagungannya kepada kuburan-kuburan, hingga kemudian sekarang merebak di mana-mana kuburan yang oleh kaum muslimin dijadikan sebagai tempat-tempat keramat, tempat untuk tabaruk, meminta dan seterusnya. Ini diantara rentetan sedikit sejarah tentang kesyirikan, perjalanan syirik yang merupakan penyimpangan dari asal kehidupan yang lurus, yang asalnya manusia mereka bertauhid di atas agama fitrah mereka. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah para ulama mengajarkan kepada kita sekalian agar benar-benar kita memiliki rasa khawatir, rasa takut dalam diri kita, menumbuhkan al-khauf minasyirki, menumbuhkan rasa kekhawatiran kalau-kalau kita terjerumus dalam perbuatan syirik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berkata seorang penyair, araftu asyarra la lisyar walakin li tawaqqihi. Aku mengenal keburukan itu bukan dalam rangka untuk melakukan keburukan. Kita mengenal syirik bukan dalam rangka untuk kita melakukan perbuatan syirik, akan tapi kita mengenal keburukan dalam rangka untuk menjaga diri kita dari terjerumus dalam keburukan tersebut. Man lam ya'rif asyarra minal khair, barang siapa yang dia tidak mengenal keburukan dari kebaikan, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam perbuatan tersebut. Sebagaimana ungkapan yang serupa ucapan sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau mengatakan dengan ungkapannya, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'alu 'anil syarr makhafata ayudrikani. Manusia kebiasaannya bertanya kepada Nabi tentang berbagai macam kebaikan, dan itu adalah kebaikan, bertanya tentang hal-hal yang bisa diwujudkan dalam kehidupan dari kebaikan-kebaikan yang menunjukkan mereka orang-orang semangat menanyakan kebaikan. Akan tapi kata Hudzaifah, wa kuntu as'aluhu anisyar, selain beliau bertanya tentang kebaikan-kebaikan, beliau suka bertanya tentang keburukan-keburukan. Apa tujuannya? Hudzaifah suka menanyakan tentang berbagai macam hal keburukan, makhafata ayudrikani, karena ada kekhawatiran seandainya terjatuh dalam keburukan tersebut kalau tidak mengetahuinya. Seandainya tidak mengetahuinya. Demikian juga ikhwan fillah perkataan Umar ibn Khattab. Beliau mengatakan dengan ungkapan, tungqadu ural Islam urwatan urwatan, tali simpul Islam ini akan udar seutas demi seutas. Kapan waktunya ikhwan? Idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Apabila di tengah-tengah kaum muslimin ini sudah tidak lagi mengenal apa itu hakikat jahiliyah, tali simpul Islam ini akan udar seutas demi seutas, hingga nanti simpul-simpul Islam hilang dari diri seorang. Kapan itu terjadi ikhwan? Apabila tumbuh, muncul di tengah-tengah kaum muslimin generasi yang tidak lagi mengenal hakikat jahiliyah. sehingga tidak mengenal syirik, tidak mengenal kufur, tidak mengenal nifak, tidak mengenal bid'ah, tidak mengenal hakikat maksiat, maka mereka akan dikhawatirkan terjerumus dalam perkara-perkara tersebut dalam kondisi mereka tidak mengetahui, sehingga hilanglah simpul-simpul Islam dari mereka. Yaqunibillah rahimani rahimakumullah. Dan sebelum itu, orang yang terbaik dari kalangan manusia, yang mereka yang dia digelari dengan Imamul Muwahidin, dan dia bahkan Khalilur Rahman. Siapa itu ikhwan? Mereka adalah Khalilur Rahman. Dia adalah Imamul Muwahidin. Dia adalah Abul Anbiya. Siapa itu? Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa di antara doa Nabiullah Ibrahim ikhwan? Rabbi ja'al hadal balada aminan waj'nubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ini di antara ucapan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa kata Ibrahim ikhwani billah? Ya Rabb, jadikan negeri ini negeri yang aman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Ibrahim. Mekah adalah negeri yang aman. Allah jadikan negeri yang aman. Tidak ada negeri yang lebih aman di dunia ini dibandingkan dengan Mekah. Bukan berarti tidak ada kejahatan sama sekali, tapi negeri yang secara umum betul-betul ada rasa keamanan adalah negeri Mekah. Ini termasuk di antara doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Termasuk juga Allah Nabiullah Ibrahim berdoa supaya Allah berikan kepada mereka warzuqhum minath thamarat, agar mereka diberikan rezeki dari buah-buahan. Di Saudi, buah-buahan itu, tanaman buah-buahan itu yang ada di antaranya hanya kurma. Buah-buah yang lainnya, mangga atau rambutan atau pepaya atau jeruk atau anggur atau yang lainnya, antum bisa cari mana kebun yang tumbuh buah-buah tersebut. Tetapi buah-buah itu sangat banyak di negeri Saudi. Antum akan mendapatkan dengan mudah buah-buahan yang antum inginkan di negeri Saudi, dan murah-murah harganya. Anggur di sini berapa? Anggur merah atau anggur hitam berapa harganya? Di sana sejak dulu, kalau sudah puluhan tahun yang lalu, 5 rial, enggak munda-munda 5 rial, yang munda rupiahnya sehingga kelihatan mahal, yang 5 rial. Jeruk ya 5 rial, anggur 5 rial. Itu di antara ya ini pengkabulan doa Allah, doa Nabiullah Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa beliau, waj'nubni wa baniya anak budal asnam. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak turunku, jauhkanlah aku dan anak turunku dari menyembah kepada berhala. Jauhkanlah aku dan anak turunku dari menyembah kepada berhala. Bukan hanya supaya tidak terjatuh dalam kesyirikan menyembah berhala, tapi agar Allah menjauhkan antara dirinya dengan penyembahan kepada berhala. Ikhwati billah, dan inilah diantara yang diajarkan dalam syariat agama kita, agar senantiasa kita tidak hanya yaitu tidak terjerumus dalam perbuatan yang haram, tetapi agar kita mengambil jarak yang jauh antara diri kita dengan muharramat tersebut, dengan hal yang diharamkan Allah tersebut. Contoh diantaranya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina, tetapi Allah tidak hanya mengajarkan kita tidak melakukan zina, akan tapi wala taqrabuz zina, jangan mendekati perbuatan zina. Artinya buatlah jarak yang jauh antara Anda dengan zina. Karena tidaklah orang terjerumus dalam perbuatan zina kecuali telah memiliki mukadimat. Dia telah melalui mukadimah-mukadimah yang mengantarkan untuk kemudian terjerumus dalam perbuatan tersebut. Demikian pula ikhwan, dalam masalah syirik ini, Nabilah Ibrahim supaya dijauhkan dari menyembah kepada berhala, itu kesyirikan. Dan Islam telah mengajarkan yaitu hal-hal mengharamkan hal-hal yang akan menjadi wasilah terjerumusnya dalam perbuatan syirik. Semua pengantar yang akan menjerumuskan dalam kesyirikan telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh di antaranya, Nabi mengharamkan sikap ghulu karena ghulu ini akan menjadi wasilah terjerumusnya dalam perbuatan syirik. Iyyakum wal ghuluwa fiddin fa inna ahlaka man kana qablakum al ghuluwu. Jauhkan oleh kalian sikap berlebih-lebihan dalam hal agama, termasuk berlebih-lebihan terhadap orang saleh, karena sesungguhnya yang menghancurkan orang sebelum kalian adalah sikap ghulu. Di antara ghulu dengan orang saleh adalah menjadikan mereka sebagai wasilah tawasul dalam berdoa, sehingga ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, Nabi mengharamkan hal-hal yang berkaitan dengan fitnah kubur, fitnah kuburan. Pengagungan terhadap kuburan. Nabi melarang kita melakukan hal-hal yang sifatnya akan membuat kuburan itu nampak sesuatu yang diagungkan. Dibangun, disemen, dikasih lampu, dikasih shutter, dikasih ini penutup atau tabir-tabir. Ini semuanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, "La tada timsalan illa tamastahu, wa la tada qabran musyrifan illa sawaitahu." Wahai Ali, jangan kamu biarkan ada patung kecuali kamu hancurkan. Dan jangan kamu biarkan ada kuburan yang dimuliakan kecuali kamu ratakan dengan tanah. Ini diantara yang Nabi katakan kepada Ali. Tetapi ikhwan, ingat, eksekusi seperti ini itu adalah haknya para penguasa. Bukan sembarangan kita melakukan eksekusi. Ada patung di jalan, tang, hancur. Antum siap-siap untuk dihancurkan pula sama orang. Demikian pula kubur-kubur yang ada, itu adalah eksekusinya adalah penguasa, para penguasa. Tapi itu yang diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu merupakan fitnah yang mengantarkan dalam perbuatan syirik. Di antara lagi berkaitan dengan masalah kuburan. Jangan sampai menjadikan id tempat yang berulang didatangi, kemudian menjadi tempat penyembelihan dan seterusnya. Dan yang lain-lain ikhwan, ini dulu yang kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan akan datang bismillah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk menelusuri pembahasan-pembahasan yang sangat mendasar dari agama ini, karena sungguh ini pembahasan yang harus setiap kita mengetahui karena berdampak kepada yaitu lurus dan melencengnya agama kita dari dasar. Demikian mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.